Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan masalah yang ketiga tentang al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan. Tiga pembahasan tentang mandi yang disunnahkan sudah kita baca dan sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga, ats-tsalitsu, yang ketiga, al-iqtisalu lil aidain, mandi untuk sholat dua hari raya. Al-iqtisal lil aidain, mandi untuk sholat dua hari raya. Tidak disebutkan dalil di sini tentang mandi untuk sholat dua hari raya. Dalam masalah ini tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang mandi untuk sholat dua hari raya. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah ini. Yang ada adalah athar-athar dari para sahabat. Athar-athar dari para sahabat, seperti athar dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abdul Razak. Dari Nafi', Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghdwa ilal musalla. Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke musalla, sebelum beliau berangkat ke tempat sholat id. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abdul Razak. Ini athar dari sahabat dan athar-athar dari sahabat yang lain, yang kemudian para ulama mensunnahkan mandi sebelum sholat id berdasarkan athar-athar dari sahabat tadi. Nah, apakah amalan sahabat atau perkataan sahabat itu bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah untuk suatu hukum? Ucapan sahabat atau perbuatan sahabat itu adalah hujjah, itu dalil untuk suatu hukum dengan syarat dua. Yang pertama, ucapan sahabat itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah. Syarat yang kedua, tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Ucapan sahabat atau perbuatan sahabat itu hujjah, hujjah dalil untuk suatu hukum apabila terpenuhi dua syarat tadi, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Seperti ucapan Ibnu Abbas tentang, dulu sudah pernah saya sampaikan, tentang air mani itu tidak najis, sama seperti ludah. Ini ucapan beliau. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Karena itu ini hujah, dalil. Tapi kalau ada ucapan atau perbuatan sahabat yang menyelisih Al-Quran atau Sunnah atau diselisih oleh sahabat yang lain, itu bukan hujah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpendapat kalau wudu itu melebihi dari batas wudu yang telah ditentukan, mencuci tangan sampai lengan. Ini pendapat dari Abu Hurairah. Apakah ini hujah? Pendapat Abu Hurairah ini diselisih oleh sahabat yang lain. Sehingga itu bukan suatu hujah. Oleh karena itu, mandi untuk sholat dua hari raya itu hukumnya adalah sunnah dengan dasar, dengan dalil athar-athar dari para sahabat. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-ightisalu 'indal ihram bil umrah wal haji. Yang keempat adalah mandi ketika ihram untuk umrah dan haji. Mandi untuk ihram, ihram untuk umrah dan haji, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah ketika orang mau umrah. Sesampai di miqat kan disyariatkan untuk ihram dan itu rukun ya. Ihram itu artinya niat. Niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Ihram dan ihram itu wajib di miqat. Di miqat dan Rasulullah sudah menentukan miqat batas tempat untuk ihram. Orang mau haji sesampai di miqat itu berihram yaitu niat di dalam hati. Kalau umrah yang mengucapkan labbaikallahumma biumratin. Kalau haji labbaikallahumma bihajjin. Kalau haji dan umrah digabungkan labbaikallahumma bihajjin wa umratin. Ini ihram. Itu bukan bacaan niat, niatnya tetap di dalam hati tapi itu adalah bacaan talbiyah yang awal dibaca ketika ihram. Lah. Ihram itu kalau dalam sholat itu sama dengan takbiratul ihram ya. Ketika orang sudah ihram berarti sudah masuk dalam amalan manasik umrah atau haji. Berlaku baginya larangan-larangan ihram. Nah, di antara adab-adab ihram, salah satu dari adab ihram itu adalah sebelum ihram disunnahkan mandi. Sebelum berihram disunnahkan mandi. Ya. Baik pria maupun wanita, kecuali wanita yang haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas ketika mau ihram diwajibkan untuk mandi. Dan itu pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Selain wanita haid dan nifas, ketika mau ihram disunnahkan untuk mandi. Ya. Di miqat, mandi di miqat. Dan di miqat itu kan sudah disiapkan kamar mandi, sekian banyak kamar mandi untuk mandi. Tapi kalau itu memberatkan, merepotkan, boleh mandinya itu sebelum berangkat. Yang tinggal di penginapan ya dari penginapan, yang tinggal di hotel dari hotel. Sebelum berangkat mandi dulu, niatnya mandi untuk ihram berangkat. Nanti sampai di miqat tinggal berihram, sudah mandi. Lah mandinya itu hukumnya sunnah. Kecuali untuk wanita haid dan nifas, maka wajib untuk mandi. Ini berdasarkan hadis fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramihi. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi untuk ihramnya. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi untuk ihram. Itu dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga mandi untuk ihram hukumnya adalah sunnah. Al-Khamis yang kelima. Mandi yang kelima dari mandi yang disunnahkan adalah al-ghuslu min ghaslil mayyit, mandi karena memandikan mayit. Diqali sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi orang yang setelah memandikan mayit, orang yang telah memandikan mayit itu disunnahkan untuk mandi. Bagi orang Islam yang memandikan mayit, setelahnya itu disunnahkan untuk mandi. Perintah di dalam hadis ini adalah bukan perintah wajib. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah. Perintah ini adalah perintah untuk sunnah. Bagaimana perintah hukumnya itu sunnah? Dalam kaidah yang namanya perintah itu akan untuk hukum wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu adalah untuk hukum wajib. Dan di sini Nabi memerintahkan orang yang mandikan mayit supaya mandi. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Akan tetapi karena ada dalil lain yang mengeluarkan dari hukum asal wajib kepada sunnah, maka mandi. Setelah mandikan mayit, hukumnya sunnah. Sehingga perintah itu adalah perintah lil istihbab, untuk sunnah. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Albani beliau menyatakan, wa zahirul amri yufidul wujub, dan zahir perintah itu adalah memberikan faedah wajib. Wa innama lam naqul bihi, tidak lain kami tidak mengatakan wajib karena li hadis ini, adanya dua hadis yang lain. Tidak lain kami tidak mengatakan mandi bagi orang yang telah memandikan mayit itu wajib karena ada dua hadis. Ada dua hadis lain yang mengeluarkan dari perintah wajib kepada sunnah. Kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Nabi bersabda, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghusaltumuhu. Tidak wajib bagi kalian untuk mandi. Tidak wajib bagi kalian fi ghusli mayyitikum, ketika memandikan mayit kalian, ghuslun, untuk mandi. Idza ghusaltumuhu, apabila kalian memandikannya. Nabi dengan tegas menyatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghusaltumuhu. Tidak wajib bagi kalian untuk mandi apabila kalian telah memandikan mayit kalian. Fa inna mayyitakum laisa binajasin. Maka sesungguhnya mayit kalian itu tidak najis. Dengan hadis ini, maka perintah dalam hadis yang disebutkan dalam kitab untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit itu adalah perintah untuk istihbab, perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kemudian juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kunna naghsilul mayyit faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Dulu kami memandikan mayit, maka di antara kita ada yang mandi dan di antara kita ada yang tidak mandi. Ini menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan mayit hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Oleh karena itu, di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi bagi orang yang telah memandikan mayit. Masih ada mandi yang disunnahkan yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Di antaranya al-ightisal ba'dal ighma, mandi setelah pingsan, itu juga sunnah. Orang habis pingsan setelah siuman, sadar pingsan itu disunnahkan untuk mandi. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi saw beliau mau sholat kemudian beliau pingsan, nah, ini di akhir hayatnya di saat beliau sakit. Kata Aisyah radhiyallahu anha, thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat karena sakit waktu itu. Faqal usallin nas. Maka beliau bertanya, apakah manusia sudah sholat? Asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Faqulna, maka kami jawab, hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggu engkau ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, da'u li ma'an. Letakkan air untuk saya. Ya. Letakkan air untuk saya. Qala fa fa'alna. Aisyah menyatakan, berkata, maka kami lakukan hal itu. Faghtasala, kemudian beliau mandi. Kemudian beliau mandi. Setelah mandi, fa'ughmiya alaih, kemudian beliau pingsan. Thumma afaqa, kemudian beliau siuman dari pingsan, sadar. Faqala, maka beliau bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Faqulna, maka kami jawab, la, belum, mereka belum sholat. Hum yantadiruna kaya Rasulullah, mereka masih menunggu engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah bersabda, da'u li ma'an fil makhdhabi. Letakkan air untuk saya pada tempat air. Qalat, fa fa'ala, Aisyah mengatakan, maka kami lakukan. Faghtasala, kemudian beliau mandi. Fa ughmiya alaihi, beliau pingsan lagi. Tsumma afaqa, kemudian beliau siuman, yaitu sadar dari pingsannya. Faqul, maka beliau bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Faqulna, kami jawab, la, mereka belum, manusia belum sholat. Hum yantadiruna kaya Rasulullah, mereka masih menunggu engkau ya Rasulullah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim sebagai dalil tentang disunnahkannya mandi bagi orang yang pingsan, setelah pingsan, al-iqtisal ba'dal ighma. Kemudian termasuk disunnahkan mandi adalah al-iqtisal min dafnil musyrik, mandi setelah menguburkan orang musyrik. Menguburkan mayit itu hukumnya wajib bagi semua mayit, baik itu mayit muslim atau mayit kafir, semuanya mayit wajib dikuburkan. Walaupun mayit kafir, mayit musyrik wajib dikuburkan, tetapi setelah menguburkan mayit yang kafir, setelah menguburkan mayit yang musyrik, disunnahkan untuk mandi. Ini sebagaimana disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Ketika Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi memberitakan, faqala inna Abu Thalib mata, sesungguhnya Abu Thalib telah mati. Faqul, maka Nabi bersabda, idhab fawari, pergi kamu kuburkan dia. Falamma waraituhu raja'tu ilaih, setelah saya menguburkannya, saya kembali kepada Nabi. Faqala li ightasil, maka Nabi bersabda kepada saya, ightasil, mandilah kamu. Ini hadis sebagai dalil tentang disunnahkan mandi bagi orang yang telah menguburkan mayit yang musyrik, mayit kafir. Kemudian masih ada mandi yang disunnahkan, yaitu ghuslul mustahadhah, mandinya wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah itu wanita yang mengalami pendarahan, tapi bukan haid. Ya, wanita yang mengalami pendarahan bukan haid. Wanita istihadhah yaitu yang pendarahan, yang itu bukan haid, itu sama seperti wanita yang suci tidak haid, tetap wajib sholat dan larangan-larangan haid tidak berlaku baginya. Nah, wanita yang istihadah itu disunnahkan untuk mandi setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat, sunnah untuk mandi. Wajib wudu setiap mau sholat, sunnah mandi. Apa? Nah, wajib wudu setiap mau sholat, sunnah mandi setiap mau sholat. Dan wanita yang istihadah itu boleh untuk menjamak sholat duhur dengan asar dijamak, maghrib dengan isya dijamak. Kalau duhur dan asar dijamak, maka cukup satu kali mandi. Maghrib dengan isya dijamak, cukup satu kali mandi. Kemudian mandi untuk sholat subuh. Itu hukumnya sunnah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Itu diantara mandi-mandi yang disunnahkan. Termasuk mandi yang disunnahkan itu adalah al-ghuslu inda duhuli Makkah. Mandi ketika masuk Makkah. Ketika mau masuk kota Makkah, disunnahkan untuk mandi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Annahu kana la yaqdumu Makkata illa bata bidhidhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhulu Makkata naharan wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau tidak datang ke Makkah kecuali bermalam di Dhi Tuwa sampai pagi. Dan beliau mandi, kemudian masuk Makkah di siang hari. Dan beliau menyebutkan hal itu, bahwasanya Nabi SAW melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita lanjutkan masalah yang berikutnya. Al-Mas'alatul Rabi'atu. Masalah yang keempat. Al-Ahkamul Mutarattabatu ala man wajaba alaihil ghuslu. Masalah yang keempat, hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi baginya. Hukum-hukum yang diakibatkan atau ditetapkan bagi orang yang wajib untuk mandi. Orang-orang yang diwajibkan untuk mandi, itu ada hukum-hukum yang ditetapkan untuknya. Ada hukum-hukum yang diakibatkan karena dia wajib untuk mandi, ya. Seperti wanita haid, ini kan wanita yang wajib untuk mandi setelah suci. Kemudian orang yang junub, hadas besar, dia wajib untuk mandi. Maka ada hukum-hukum yang ditetapkan terkait dengan orang yang wajib untuk mandi. Al-ahkamul mutarattabatu ala dzalika yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Hukum-hukum yang ditetapkan atau diakibatkan oleh hal itu, yumkinu ijmaluha, yang mungkin untuk disebutkan secara global, fi ma ya'ti sebagaimana berikut ini. Hukum-hukum yang diakibatkan atau ditetapkan oleh hal itu, ya, yaitu oleh orang yang wajib untuk mandi, yang mungkin, yang bisa untuk diijmalkan, yaitu disebutkan secara global. Fima ya'ti, pada apa yang berikut ini. Al-awwalu, yang pertama. Hukum yang pertama. La yajuzu lahul muqthu fil masjidi illa abira sabilin. Yang pertama, tidak boleh baginya menetap di masjid kecuali sebatas lewat. La yajuzul muqthu fil masjid illa abira sabilin. Tidak boleh menetap di masjid kecuali sebatas lewat. Orang yang berhadat besar, apakah karena ihtilam mimpi basah, atau karena melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga, atau karena haid, wajib untuk mandi, berhadas besar. tidak boleh menetap tinggal di masjid kecuali sebatas lewat. Ya, kalau melewati saja, lewat dari sana, lewat ke sana, enggak diam, enggak berhenti duduk, itu boleh. Likhalihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wala junuban. Dan tidak boleh orang-orang yang junub kecuali abiri sabil, sekedar berjalan, itu lewat, hatta taghtasilu, sampai mereka mandi. An-Nisa ayat 43. Fa idza tawaddaa jaza lahul mukthu fil masjid. Maka apabila orang yang wajib mandi, orang yang wajib mandi yang berhadas besar itu wudu, boleh baginya menetap di masjid. Jadi wudu dulu, kemudian duduk di masjid, tinggal di masjid, boleh. Li thubuti dzalika an jama'atin minas sahabati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabitnya adanya hal itu dari sekelompok para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li annal wudu'a yukhaffiful hadatsa. Karena sesungguhnya wudu itu meringankan hadas. Wal wudu ahadut tahuraini, dan wudu itu salah satu dari dua bersuci, salah satu dari bentuk bersuci, wudu dan mandi. Ini yang pertama tentang hukum orang yang berhadas besar atau orang yang wajib untuk mandi. Disebutkan di sini tidak boleh baginya untuk menetap di masjid, kecuali kalau sebatas lewat saja, boleh. Nah, bagaimana dengan wanita haid sama? Kalau ada taklim di masjid, wanita yang sedang haid boleh enggak masuk masjid ikut taklim, duduk di masjid? Nah, di sini perlu diketahui tentang orang yang berhadas besar, orang yang wajib untuk mandi. Apakah wanita yang haid atau orang yang junub, ya. Tentang al-muksu fil masjid, tinggal atau menetap di masjid, ini ada perkara yang para ulama ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat seperti yang ada dalam kitab. Ini pendapat sebagian ulama. Tidak boleh orang yang berhadas besar untuk menetap di masjid, kecuali hanya sebatas lewat. Dalilnya ini, ayat ini yang tadi sudah kita baca, surat An-Nisa 43. Dan juga mereka berdalil dengan beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang Nabi menyatakan, inni la uhillal masjid li ha'idin wala li junubin. Sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Ada juga hadis yang lain yang Nabi menyatakan, ala inna hadzal masjid la yahillu li junubin wala haidin. Ketahuilah sesungguhnya masjid ini tidak halal bagi wanita haid dan orang yang junub. Itu beberapa dalil yang dijadikan dasar oleh mereka para ulama yang berpendapat orang yang wajib untuk mandi apa karena haid atau karena junub berhadas besar, tidak boleh berada menetap di masjid sebagaimana yang ada dalam kitab. Walaupun dalam kitab hanya dibawakan satu dalil, itu ayat Al-Quran, dan ada dalil-dalil yang lain. Sebagian ulama berpendapat boleh orang yang wajib untuk mandi apa karena junub terkena janabah atau karena wanita haid, boleh tinggal di masjid, menetap di masjid, ya, untuk satu keperluan. Mereka yang berpendapat boleh orang yang berhadas besar yang wajib untuk mandi tinggal di masjid, alasannya adalah kaidah al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah yaitu hukum asalnya adalah bara'ah, yaitu tidak ada hukum. Tidak ada hukum ketika tidak ada dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang melarang orang yang wajib untuk mandi tinggal di masjid. Bagaimana dengan ayat tadi yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. An-Nisa ayat 43. Ini dijelaskan makna ayat ini. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan abiri sabil itu maknanya, kata beliau, adalah al-musafirun, orang-orang yang safar, tusibuhum janabah, orang-orang yang sedang safar, sedang bepergian, terkena hadas besar, terkena janabah, fayatayammamuna wa yusallun, maka mereka bertayamum dan sholat. Maknanya itu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Bukan maknanya itu orang melewati masjid. Sebagaimana makna ayat ini sebelumnya terkait dengan masalah bersuci. Jadi makna abiri sabil itu adalah humul musafirun. Mereka orang-orang yang safar tusibuhum janabah. Orang-orang sedang safar, sedang bepergian, kemudian terkena janabah, terkena hadas besar. Fayatayammamuna wa yusallun. Maka mereka bertayamum dan sholat. Itu maknanya. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan orang yang junub? Masjid tidak halal bagi wanita yang haid dan junub. Itu hadis dhaif. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ada perawi yang bernama Jasra bintu Dajajah, dikatakan oleh Imam Bukhari tentang dhaifnya. Dan dhaifkan juga Imam Al-Busiri, karena dia itu termasuk yang majhul. Dan hadis itu didhaifkan oleh Asy-Syal Al-Albani dalam Dhaiful Jami. Sehingga tidak ada hadis sahih yang melarang tentang orang yang wajib mandi untuk menetap di masjid. Dari ayat Al-Quran tidak ada yang menunjukkan hal itu, sedangkan surat An-Nisa ayat 43 itu menunjukkan tentang orang yang safar, yang terkena hadas besar, dia supaya tayamum dan sholat. Hadis yang melarang masjid, tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan junub, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sehingga tidak ada dalil. Ketika tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, yaitu al-bara'atul asliyah. Ya, kembali kepada hukum asal. Karena tidak ada dalil tentang hal itu. Hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang melarang hal itu, hadisnya semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Lemah. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Muzani, itu termasuk yang berpendapat boleh. Wanita yang haid, tinggal di masjid, selama tidak mengotori masjid. Kemudian orang yang junub ketika ada keperluan tinggal di masjid. Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, waqad kana ahlu sufah yabituna fil masjid hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum jama'atun katsiratun wala syakka fi anna fihim man yahtalimu fama nuhu qat an dhalik. Kata Ibnu Hazm, dulu ahlu sufah mereka bermalam di masjid di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu adalah sekelompok orang yang banyak jumlahnya, dan tidak diragukan bahwa di antara mereka ada yang ihtilam, tetapi mereka tidak dilarang untuk tinggal di masjid. Itu dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Al-Imam Asy-Syaukani, beliau juga termasuk yang merojihkan hal ini. Boleh. Wah, orang yang wajib mandi apa karena junub atau karena haid untuk tinggal menetap di masjid. Ketika ada keperluan seperti taklim atau yang lainnya, kemudian di masjid diperbolehkan. Asy-Syal Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah juga merojihkan hal itu. Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah juga merujikan hal itu. Sebagaimana adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Al-Muzani. Al-Imam Ahmad menyatakan hal itu karena hadisnya dhaif, kata beliau. Itu tentang orang yang wajib mandi tinggal di masjid. Atsani yang kedua, la yajuzu lahu massul mushaf. Liqalihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Yang kedua, tidak boleh orang yang wajib mandi untuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf Al-Qur'an. Karena firman Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Al-Waqi'ah 7:9. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassul mushaf illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Masih ingat? Hah? Ini tentang ayat ini, tentang gak boleh menyentuh mushaf. Masih ingat dalam pembahasan wudu? Ya? Masih ingat gak? Dulu sudah pernah kita bahas. Untuk masalah ini, itu tidak boleh untuk menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas besar. Sama pembahasannya seperti tadi, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini perkara ikhtilaf, perkara yang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf, memegang mushaf, kecuali dengan ada penghalang baik kain atau yang lain. Sebagian dalilnya ini tadi, satu ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah 7:9, hadis dalam riwayat Malik, Hakim dan yang lainnya. Dan hadisnya sahih ini. Sebagian ulama berpendapat boleh, ya, boleh apa orang yang berhadas besar itu memegang atau menyentuh mushaf. Dalilnya adalah karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang melarang. Karena tidak ada yang melarang, maka kembali ke hukum asal. Lah bagaimana dengan ayat Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya. Tidak boleh menyentuhnya, menyentuh Al-Quran, illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Al-mutahharun, apa, la yamassu, tidak boleh menyentuh. Domirha, ya, domirha itu kembalinya kepada ayat yang sebelumnya, disebutkan ayat sebelumnya, innahu laquranun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah Quran yang karim, yang mulia. Fi kitabim maknun, yang ada di kitabu maknun, di lauh mahfud, yang ada di kitabim maknun, kitab yang tersimpan itu di lauh mahfud. Nah, kemudian ayat berikutnya 7:9, la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, yaitu tidak boleh menyentuh Al-Quran yang ada di lauh mahfudz, illal mutahharun, kecuali yang disucikan, maksudnya adalah para malaikat. Ya. La yamassuhu, al maksud yang dimaksud dengannya adalah al-lauh al-mahfudz, yang ada di lauh mahfudz. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bukan mushaf yang ada di bumi, yang ada di tempat yaitu yang ada di bumi, yang di masjid-masjid, yang ada di rumah, bukan mushaf itu, tapi yang ada di lauh mahfud sana. Itu yang dimaksud dengan la yamassu illal mutahharun. Kemudian tentang hadis Nabi la yamassu illa tahir, tidak boleh menyentuh, la yamassul mushaf illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Suci yang dimaksud dalam hadis ini, ya, itu adalah al-mu'min. Ya. La yamassul mushaf illa tahir, enggak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Maksudnya tidak boleh menyentuh mushaf illal mu'min, kecuali orang yang beriman. Sawa'un akana muhtan hadatsan akbar, sama saja apakah orang mukmin itu berhadats besar atau berhadats kecil, atau orang mukmin itu adalah wanita haid atau ada najis pada badannya, selama dia mukmin boleh menyentuh, memegang mushaf. Karena yang enggak boleh menyentuh mushaf itu adalah orang kafir. La yamassul mushaf illa tahir, enggak boleh menyentuh mushaf kecuali orang mukmin. Jadi orang kafir enggak boleh menyentuh mushaf, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, beliau menyatakan al mukmin la yanjus, orang mukmin itu tidak najis, ya. Dan ini juga dikuatkan tentang larangan Nabi safar ke negeri orang kafir membawa mushaf Al-Qur'an, itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Nah, ani safar bil Qur'an ila ardil adu. Nabi melarang safar bepergian ke negerinya orang kafir membawa mushaf karena orang kafir itu tidak boleh menyentuh mushaf. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar, beliau menjelaskan hal itu dan kemudian beliau merujihkan boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an baik apa selama dia orang mukmin, baik dia berhadas kecil atau berhadas besar, demikian juga wanita yang haid boleh, enggak ada dalil yang melarangnya. Kalimat la yamassul Qur'an illa tahir, enggak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci, tahir suci. Ini adalah lafzun mustarok, lafaz yang memiliki beberapa makna. Bisa maknanya suci dari hadat kecil, suci dari hadat besar, suci dari haid, suci dari najis, suci dari kekafiran. Bisa memiliki banyak makna. Untuk kemudian mengartikan kepada salah satu makna harus ada dalil yang menunjukkan ke situ. Dalil yang menunjukkan ke situ hanya satu, yaitu mukmin. Yaitu sehingga yang dimaksud tahir itu adalah mukmin. Yang menunjukkan suci dari hadat kecil, dari hadat besar enggak ada. Oleh karena itu boleh. Itu yang dirojikan oleh sebagian para ulama. Al-Albani juga merojikan ini dalam Tamamul Mu'min di halaman yang ke-107. Waktu Isya sudah masuk, sudah dikumandangkan azan. Jadi pertanyaannya sementara tidak dibaca dulu, ya. Insyaallah dibuka dan dibaca pertemuan yang akan datang. Biar enggak lupa taruh belakang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.